ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yang tentunya kami selalu mewasiatkan untuk diri kami pribadi awalan dan kaum muslimin secara seluruh untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari-hari yang semakin dekat dengan hari kiamat Allah Subhanahu wa taala semakin menampakkan dan membukakan kepada kita hijau dan indahnya daripada dunia ini. Orang-orang yang mereka lemah imannya dengan hari akhirat sedikit sekali mengingat akan kematian. Bahkan mungkin sebahagian mereka menyangka annama lahu akhladah, bahwasanya harta yang mereka kumpulkan, yang mereka raih akan menjamin diri mereka kekal di dunia. Dikala sakit bisa berobat, dikala kelaparan bisa membeli makanan, dikala kesusahan dan sebagainya bisa membayar orang dan mengupainya untuk menghadirkan apa yang dia perlukan. Namun seorang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Allah pula yang memberikan harta dan mengangkat rizki dari seorang hamba, sehingga yang selalu dia perhatikan bagaimana agar selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-kaisu, atau ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang yang paling cerdas wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab aksaruhum lil mauti dzikron ulaikal aqyas, orang yang paling banyak mengingat akan kematian, mereka itulah orang yang cerdas. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal-ajizu man tamanna alallahi amaniya man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna alallahi amaniya aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-kaisu, orang yang cerdas, adalah mandana nafsah, orang yang selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Amalan apakah yang telah dia persiapkan, mengintrospeksi berapa lama hidup kita dan berapa kesiapan kita sejauh mana untuk menghadapi hari esok, sehingga dia melakukan wa'amila lima ba'dal maut, melakukan amalan untuk persiapan setelah hari kematian. Adapun ajiz, orang yang lemah, adalah manittaba'a nafsahu hawa, orang yang menjadikan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Apa kata hati? Tidak pernah mengindahkan aturan-aturan Allah. Wa tamanna 'alallahi al-amaniya, hanyalah dia berangan-angan, kalau aku mati nanti mendapatkan tempat yang indah, yang nyaman dan nikmat di sisi Rabb-nya. Mereka tidak memiliki usaha untuk mencapainya. Mereka tidak mencari jalan untuk meraihnya. Mereka tidak bersabar di dalam menggapai dengan menempuh jalan-jalan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini, dikala kematian itu harus kita ingat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lainnya, dikala beliau mengantar jenazah, maka beliau menyatakan tentang bahwasannya orang yang dikubur itu akan ditanya oleh malaikat dan diperdengarkan kepada beliau siksa kubur. Sehingga beliau mengatakan, laula antadafanu, kalaulah kalian tidak akan saling mengubur, niscaya aku akan meminta kepada Allah an yusmi'akum adabal qabr, untuk memperdengarkan kepada kalian jeritan, himpitan, kerasnya adab kubur yang dirasakan oleh orang yang disiksa di dalam kuburan. Namun hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperdengarkan kepada kita, dalam rangka agar kita mengimani hal yang gaib, sehingga jadilah pendorong kita semata-mata di dalam melakukan amalan adalah mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari siksaannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam hari ini masih meneruskan apa yang terkait dengan pembahasan yang telah lalu mengenai fikih ringkas tentang pengurusan jenazah. Terakhir kita terhenti dalam takfinul mayyit, mengkafani mayyit. Maka di sana ada yang terlewatkan. Yani barakallahu fikum, setelah kita mengetahui yang sunnah bagi laki-laki dikafan berapa kain? 3 kain. Dililitkan melihat kondisi kain. Perlu tali atau tidak? Hah? Melihat kondisi kain. Karena fungsinya adalah untuk menahan supaya kain tidak terbuka. Kemarin kalau kainnya lebar ya cukup dililitkan sudah tidak terbuka. Namun kalau tipis atau sempit seperti kadang kain kafan di tempat kita pada umumnya, berarti butuh tali. Lah jumlahnya tidak ada hitungan. Jumlahnya tidak ada hitungan. Barakallahu fikum. Mau 5, 10 boros ya. 10 boros. Iya. 5 cukup kalau seandainya misalnya demikian. Kalau 3, ya kalau dirasa aman tidak mengapa. Barakallahu fikum. Berbeda dengan kondisi di Arab. Kalau di Arab lebar kainnya. Nah, berarti sudah atau gini, terus masih ada sisa. Kira-kira perlu tali enggak? Tinggal atasnya aja ditekuk atau diikat. Selesai. Nah, selesai barakallahu fikum. Ini kalau di Arab, kalau di sini, kalau di sana misalnya bentang gini, kalau di sini ya gini. Ini aja pas tengah aja. Nah, kira-kira kalau enggak dianu akan buka. Barakallahu. Sehingga oleh karena itu kadang disilangkan. Nah, paham di sini? Jadi enggak harus disilangkan, melihat kondisi kain. Barakallahu fikum. Maka di sini kalau wanita berapa kain? 5. Yang 2 sebagai apa? Sebagai komis, sebagai pakaiannya, atau yang kedua sebagai kerudung. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Di sini ada yang terlewatkan kemarin. Summa yu'ta bil hanut. Qala fadilatu syekh al-allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah. Summa yu'ta bil hanut. Kemudian didatangkan minyak. Yaitu apa? Minyak wangi. Tidak harus minyak duyung. Ya. Tidak harus minyak duyung. Yang jelas minyak wangi. Tip. Mau misik bagaimana? Boleh. Nah, di sini wayuj alu minhu fi qatan baina ilyatainil mayyit. Kemudian ada yang ditaruh minyak wangi, ambil secari kain, diletakkan di antara ilyah selakangan si mayit. Naam. Naam barakallahu fikum. Kemudian wayushaddu fawqahu hirqah. Kemudian ditutup di atasnya adanya kainan yang lain. Bukan lancing, bukan ya, namun untuk biar tidak lari. Nah ini. Kemudian fayuj'alul bakil qutan mutayyab ala ainaihi wa min kharaihi wa famihi wa udunaihi ala mawadi'i sujudihi jabhatihi wa anfihi wa yadaihi wa rukbatihi wa atrafi qadamaihi. Maka beliau menyatakan kemudian dijadikan pada kain-kain yang lainnya ini yang telah diberikan minyak wangi, minyak wangi. Kalau di sini kapas, kalau di sini kapas. Ditaruh di mana? Di matanya. Naam. Kemudian man kharaihi. Di hidungnya. Bukan saya yang mati ya. Nah, ini contoh aja biar paham. Nah. Kemudian wa famihi, di mulutnya. Wa udunaihi, telinganya. Naam. Kemudian di anggota-anggota wudunya. Jabhahnya, hidungnya, naam sini. Kemudian tempat sujudnya. Terusnya. Naam. Minyak wanginya dioleskan ke sana. Naam. Ini barakallahu fikum. Wa ala maghabinil badan. Kemudian pada lipatan-lipatan badan seperti ibtaini, ketiaknya. Ini barakallahu fikum. Wa fi rukbataini. Apa ini namanya? Lakukan sikut. Naam. Daripada tangan ataupun kaki. Naam. Wa surratihi, kemudian seterusnya. Setelah itu wa yuj'alu tib. Wa yuj'alu minat tibi bainal akfani wa firasil mayyit. Naam. Ini demikian. Di kemudian diletakkan minyak wangi tersebut pada bagian kafan-kafannya, bagian kepala mayit dan yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, summa yuraddu taraful lafafah al-ulya minal janibil aisar ala syikihil aiman. Kemudian setelah itu tadi sudah diletakkan tadi minyak wangi. Kemudian kepala ya. Ini kepala. Yang sebelah kiri kita tekuk ke sebelah kanan. Hah? Kemudian sebelah kanan kita tekuk ke sebelah kiri. Kainnya ditekuk. Ditekuk. Jadi sebelah kanan di sebelah TA atas. Naam. Ini demikian. Kemudian yaitu lipatan kedua. Demikian juga yang kiri dulu baru yang kanan. Ini kalau simetris kainnya lebar. Otomatis kalau kain kafan di tempat kita enggak simetris. Artinya simetris, namun kalau diletakkan biasanya tidak akan pas dengan badan. Siapa yang pernah menyaksikan atau mengkafani mayit? Ada enggak? Pas mboten Pak Bambang? Nah, kan kirang, makanya harus dimiringkan. Harus dimiringkan. Berarti apapun yang didapat kalau dimiringkan, nah, lapisan pertama sebelah kiri. Atau kirinya sedikit, sininya agak panjang. Nah. Lapisan kedua sebelah kiri. Pokoknya diselang-seling, ini agak miring-miring. Nah, ini biasanya sebelah kirinya yang agak panjang, berarti sebelah kanannya yang sedikit. Setelah itu tengah. Nah, setelah itu tengah tinggal diikat. Kalau enggak diikat, muka kemboten Pak Bambang. Nah, kenapa kok kita pakai tali? Karena tadi. Karena kainnya enggak lebar muka. Bagaimana kalau saya sekarang siap-siap tak cari kain yang lebarnya mungkin sudah dibikin begini saja. ya. Nanti dijahit boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh. Atau kain ihram saya nanti untuk ini, misalnya demikian, boleh? Boleh. Menyiapkan kain sebelumnya boleh. Wasiat kalau aku mati ini sebagai kain ihramku, boleh. Namun apakah sunnah? Jawabannya tidak. Boleh, boleh. Namun apakah disunnahkan? Jawabannya tidak. Ini barakallahu fikum. Nah ini barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa yakunul fadil min tulil lafa'if inda ra'sihi aktsar mimma inda rijlaihi. Kemudian hendaknya ujung ini bagian kepala lebih panjang daripada ujung yang bagian kaki. Nah, artinya yang nanti ditekuk ya, paham ini ya. Ini barakallahu fikum. Kuman yuj'alul fadil inda ra'si wa yuraddu ala wajhihi. Wa yuj'alul fadilu ala rijlaihi wa yuraddu ala rijlaihi. Kalau di sana kemudian ditekuk. Ini karena panjang. Nah, di sini ketika kita bertanya kepada Syekh Zakaria bin Shu'aib hafizahullah, ya Syekh, apakah itu harus ditekuk? Bagaimana kalau kita ikat saja? Tidak mengapa diikat. Misalnya ternyata sisanya cuma sedikit, karena ternyata jenengan paring ukurannya ukuran ngepas. Nah itu, ini gimana? Ya sudah. Nah kalau ternyata ngepas, gak bisa diupayakan, ya sudah, kakinya diangkat, kepalanya yang diikat. Loh kelihatan, ini kan gak ada. Nah, ini demikian. Fahami ya. Nah, ini barakallahu fikum. Mungkin orangnya gak punya apa-apa, gak ada yang siap memberikan sedekah untuk memberikan kafannya dan sebagainya. Barakallahu fikum. Ini demikian. Ini untuk kau, yakni laki-laki. Nah, kemudian setelah itu, summa yuq'adu 'ala lafa'ifi ahzimah. Kemudian diikat pada lipatan-lipatan tersebut adanya tali yang kuat. Li'allatan tashiru, supaya tidak membuka. Nah, ini tadi fungsi daripada tali demikian. Kemudian watuhallu al-uqad fil qabr, kemudian dilepaslah tali-tali tersebut ketika di kuburan. Faham sekarang? Oh ya sudah. Ya. Untuk apa fungsi talinya? Supaya tidak terbuka, tidak lepas. Belum dikubur lepas. Kayak apa kira-kira? Tidak baik seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik. Kita selesai dari ini. Sekarang masuk pada kewajiban berikutnya ketika kita menghadapi si mayit. Kita kembali kepada kitab Ad-Durusul Muhimmah. Qala Fadilatu Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, maka kata beliau, yakni sadisan, atau kata beliau di sini sabian, sifatu salati alal mayyit. Yakni kewajiban berikutnya adalah mensolati mayyit. Bahwasanya apa hukum salat atas mayyit? Naam. Mensolati mayit, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maknanya, idza qama ba'du man yakfi saqata 'anil bakin wa fi haqqihim sunnah. Adalah apabila sebagian orang yang dianggap cukup telah melaksanakannya, maka gugurlah dari yang lainnya. Adapun yang lainnya, kalau mau mengerjakan, dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah, sehingga bukan tidak ada pahala, namun ada, dan dia mendapatkan pahala sunnah. Seorang yang melaksanakan wajib terus menerus mencari ibadah yang sunnah, yang sunnah, yang sunnah, akan menjadikan Allah mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai dia, Allah berikan taufik kepada pendengarannya, tidaklah mendengar kecuali yang baik. Allah berikan taufik kepada kakinya, tidaklah melangkah kecuali menuju kepada apa yang Allah ridhoi, dan seterusnya. Sebagaimana hadis Abdullah Ibn Abbasin atau hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Maka di sini salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan sebagian yang dianggap cukup, maka itu adalah sudah gugur dari yang lainnya, namun masih ada hak dan kewajiban, dan dia hak yang harus ditunaikan, dan dia melaksanakan pahala sunnah. Lah kalau tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, bagaimana? Maka yang seperti ini asimu al-kul, maka seluruhnya terkena dosa. Tidak ada sama sekali yang mensolati jenazah. Dan sekarang kita dapatkan hampir di beberapa kampung kita mendapatkan banyak orang meninggalkan sholat jenazah. Kenapa betul? Datang yang penting sekedar takziah dalam rangka menghibur, memberikan materi dan seterusnya. Lupa dengan sholat jenazah. Padahal ini yang afdol bagi muazzi dan bagi si mayit. Si mayit, orang yang mati paling butuh didoakan oleh orang yang masih hidup. Di antara syafaat seorang muslim bagi saudaranya, yakni tatkala dia mensolati si mayit muslim. Ini yang paling bermanfaat ketika itu. Yang paling bermanfaat di antaranya kita mensolati jenazah. Karena di sana ada permintaan kepada Allah, Allahumma gfirlahu warhamhu. Pendeknya, ya Allah ampuni orang ini dan berilah rahmat baginya. Dengan rahmat Allah mendapatkan nikmat kubur. Dengan rahmat Allah mendapatkan keamanan di hari padang mahsyar, mauqif. Dengan rahmat Allah akan masuk ke dalam jannah. Ini yang paling bermanfaat bagi si mayit. Namun orang lalai. Harta yang kita sumbangkan, harta yang kita berikan, ini hanya menjadi penghibur bagi keluarga yang ditinggal. Dan akan menjadi hak ahli warisnya. Tidak mengalir kepada si mayit. Namun bukan berarti kita sholat enggak perlulah membantu. Tidak demikian. Kalau membantu berarti di sana ada nilai yang lebih yang lainnya. Namun utamakan kita bisa mensolatinya. Itu yang kita maksud. Ini bagi si mayit. Bagi muazzi, orang yang bertakziah, apa faedah mensolati mayit? Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man syahidal janazah hatta yusalla alaihi falahu qirab wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan mendapatkan adanya jenazah muslim sehingga dia mensolatinya, salat jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha, barang siapa dia menyaksikannya, hatta tudfana falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan, sampai dengan dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu qiratan wahai Rasul? Misral jabalaini al-azimaini, yaitu semisal dua gunung yang besar. Adalah Abdullah bin Umar, dahulu dikala mendapatkan jenazah hanya mensolati, tidak mengiringi sampai dengan dikubur. Maka beliau mengatakan, fatatnal qirat, kita telah terlewatkan, terluputkan pahala berkirat-kirat sudah. Artinya para sahabat orang yang paling menyayangkan, menyia-nyiakan kesempatan. Orang yang paling bersemangat melakukan kebaikan, sehingga menjadi umat terbaik yang menjadi suri toladan bagi umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah salat jenazah diraih oleh si mayit dan diraih pula oleh orang yang mensolatinya. Naam, berarti rugi mboten? Sing rugi sing mboten salat. Nah, sekarang kalau bertanya, kula jane kepengin iki Pak, tapi mboten saged. Kados pun diniku. Nah, inilah fungsi kita belajar. Ya. Kalau enggak belajar, selamanya bodoh. Oleh karena itu, orang yang pandai ilmu agama lebih utama daripada orang yang pandai ilmu dunia. Ya. Ilmu agama bermanfaat dalam setiap keadaan dan situasi. Ilmu dunia kalau ketika dalam bidang yang dia geluti saja. Gimana pembahasan? Nah ini, barakallahu fikum. Maka di sini kita belajar tentang ilmu tentang sholat jenazah. Barakallahu fikum. Maka diterangkan oleh beliau berikutnya, sifatu sholati alal mayyit, sifat mensolati mayyit. Yang pertama adalah yukabbiru arba'an, bertakbir 4 kali. Wa yaqra'u ba'dal ulal fatihah, membaca setelah takbir yang pertama adalah surat al-fatihah. Wa in qara'a maha suratan qasiratan, dan apabila dia membaca bersama surat al-fatihah surat yang pendek atau ayatan au ayataini, satu atau dua ayat, maka fahasan, maka ini bagus. Namun yang afdol wallahu a'lam biswab adalah mencukupkan al-fatihah. Naam. Li hadis sahih al-warid fi dzalika. Berdasarkan hadis yang datang dalam hal ini yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian, membaca al-fatihah. Setelah al-fatihah waladhalin amin, membacanya bagaimana? Sir, tidak jahr. Bacanya sir, tidak jahr. Summa yukabbir, kemudian bertakbir. Asaniyah yang kedua, Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kasolatihi fit tashahud. Kemudian dia membaca solawat atas nabi seperti membaca solawat ketika tahiyat, tashahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini sudah membaca solawat. Kemudian yukabbir takbirata salisah, maka dia bertakbir takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga ini berdoa. Doanya boleh memilih. Datang beberapa riwayat yang menerangkan tentang doa dalam sholat jenazah. Barakallahu fikum. Di sana doa yang umum. Doa yang umum, yakni barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ini diantaranya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal Islam, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Ini doa yang umum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, artinya Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah li hayyina wa mayyitina, orang yang hidup diantara kami dan orang yang telah mayyit, menjadi mayat diantara kami. Wa syahidina wa ghaibina, orang yang ada sekarang menyaksikan dan orang yang tidak hadir di sini, minta diampuni. Wa saghirina wa kabirina, apakah karika anak mudanya atau orang tuanya. Zakarina wa unsana, laki-laki maupun wanitanya. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, barang siapa yang kau hidupkan lebih panjang diantara kami, fa ahyihi alal Islam, maka kokokkanlah hidupnya di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa yang kau segerakan mati diantara kami, fatawaffahu alal iman, maka matikanlah dia di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrah, ya Allah, jangan kau haramkan atasku pahala solat jenazah ini. Wala tudillana ba'dah, jangan kau jadikan kami menyimpang dan sesat setelah meninggalnya orang ini. Ini doa yang umum. Maksudnya umum, ya berlaku bagi siapapun, mayitnya laki-laki, perempuan, satu, dua, tiga orang, dipakai ini. Boleh dilanjut dengan membaca Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi fa'fu anhu. Kalau tadi dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih. Yang kedua, boleh membaca atau boleh dilanjutkan. Boleh membaca, saya milih ini saja. Atau boleh digabungkan. Naam. Ini kenapa boleh digabungkan? Karena tempatnya tempat doa. Sebagian ulama menerangkan demikian. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa'naqihi minadh dhunubi wal khataya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa'adkhilhu aljannata wa'idhu min azabil qabari aw min azabin nar. Ini doanya ketika dia itu mensolati jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi fa'fu anhu. Coba itu gimana apal? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Mazhab Asy-Syafi'iyah bagi yang tidak hafal cukup sampai di sini sah. Berarti gampang mboten? Gampang ya berarti. Jeneman-eman teman ya kula kocan. Ora tahu salat jenazah niku. Jalaran apa? Ajeng salat mboten ngertos. Jalaran apa? Jalaran kula mboten nak ngawos. Nah, berarti itu jawabannya ketemu sudah. Karena tidak pernah mengaji. Nah ini barakallahu fikum. Ini doanya. Doa ini Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi fa'fu anhu, ini khusus. Kalau mayitnya satu laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya. Kalau mayitnya satu perempuan, diganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, seterusnya. Kalau mayitnya dua orang, Allahumma ighfir lahuma. Kalau mayitnya lebih dari dua orang, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, seterusnya. Naam. Lah ini demikian. Sebagian ulama menerangkan, kalau kita tidak mengetahui hafalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu atau Allahumma ighfir lahu warhamah, apakah sah? Jawabannya sah. Tinggal takdirnya. Kira-kira dalam hati kita apa? Allahumma ighfir laha, ya Allah ampuni jenazah ini. Karena jenazah adalah mu'annas. Naam. Kalau kita mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni mayit ini. Karena mayit adalah muzakkar. Naam. Kalau misalnya enggak tahu, Allahumma ighfir laha warhamha, kalau banyak dua atau tiga juga sah. Kenapa? Karena jamak adalah mu'annas. Kullu jam'in mu'annasin, sehingga boleh Allahumma ighfir laha warhamha. Naam. Berarti ini lebih dekat kalau begitu Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau jenengan nuwun sewu datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang hampir setelah sholat lima waktu ada penyelenggaraan sholat jenazah. Kadangkala diumumkan kita akan mensolati satu orang mayit laki-laki. Kadang dianukan, umumkan kita akan menyolati satu orang mayit perempuan. Kadang diumumkan kita akan menyolati satu bayi laki-laki. Kadang kita akan menyolati beberapa mayit. Nah berarti berbeda. Kadang dua orang mayit, kadang beberapa mayit. Nah ini berarti kalau kita mau membaca doa ini diingatkan bomir. Kata gantinya Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha atau Allahumma ighfir lahuma atau Allahumma ighfir lahum. Nah, wah bingung nih kupak atau sepundi, ya sudah. Kalau bingung Allahumma ighfir laha. Maksudnya doa Allah ampuni jenazah niki. Jenazah. Kenapa? Karena jenazah adalah apa? Mu'annas. Nah, tapi kula wau macane Allahumma ighfir lahu, ya mudah-mudahan. Karena di dalam hati niate sholat mayit. Nah ini tadi. Nah, loh, Ya memang begitu, agama itu mudah kalau benar arahannya. Nah, kalau benar dasarnya maka akan mudah. Barakallahu fikum. Ini doanya barakallahu fikum ketika mensolati si mayit. Nah, diterangkan oleh Syekh di sini selanjutnya. Qala rahimahullah. Perlu dapalakan apa nanti di luar aja? Di luar ya. Intinya Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, sampai di situ sudah modal besar, okay. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Lah ini lebih baik daripada doa yang lainnya. Apa kandungannya? Allahumma firlaha. Ya Allah, ampuni orang ini. Seluruh dosa-dosanya kita mintakan untuk diampuni. Sejahat apapun, semaksiat apapun, selama bukan syirik, selama bukan kekufuran, ini masyru' untuk didoakan. Dimintakan ampun. Warhamha. Lan berilah rahmat ya Allah, di mana dengan rahmat Allah, orang ini akan ditolong menjawab fitnah kubur. Dengan rahmat Allah, orang ini akan diselamatkan dari haulul akhirah, kengerian di hari padang mahsyar. Dengan rahmat Allah, orang ini akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Berarti lebih manfaat daripada yang lainnya. Wa'afihi wa'fu anha. Wa'afihi, dan berilah afiyah ya Allah, penjagaan dari segala bentuk yang Allah murkai dan juga malapetaka yang akan ditimpakan. Wa'fu anha, dan maafkanlah segala kesalahan orang ini. Manfaat banget, boten? Manfaat. Lebih manfaat daripada doa yang lain ini. Kenapa? Karena nas ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Nabi pasti yang lebih baik. Pasti yang lebih baik. Dan ini jadi sudah. Oh, begitu ya. Jangan sampai anak turun tidak bisa nyolati. Lampunlah panjenengan mawon kula tek titip mawon nggih, Pak. Iya apa enggak? Nah, ini Masya Allah. Dia rugi, orang tuanya kasihan. Inilah efek ketika orang tua tidak perhatian kepada anak akan urusan agamanya. Bukan salah anak, namun orang tua pada asalnya yang kurang perhatian kepada urusan agama si anak. Nah, ini barakallahu fikum. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Dia menyanyiakan anaknya tidak belajar agama, ketika mati anaknya tidak mendoakan dirinya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mayitnya dewasa. Sekarang kalau mayitnya yakni anak-anak. Maka kata beliau, in kana wasunnah di sini barakallahu fikum. Amma idza kana faraton. Adapun apabila yang mati ini adalah faraton, keguguran. Ya, jadi kalau orang mengalami keguguran atau anak yang mati belum dewasa, bayi yang belum dicatat atasnya dosa, maka doanya tentunya tidak ya Allah ampuni dia akan dosa-dosanya dan kesalahannya karena belum ditetapkan atasnya dosa. Bayi yang gugur, sebelum kita masuk dalam pembacaannya, bahwasanya annas saqat, bayi yang lahir gugur dari kandungan ibunya ada empat keadaan. Nah, yang pertama, man saqatat anha qabla 120 yauman. Wanita yang mengalami keguguran sebelum 120 hari atau sebelum 4 bulan. Walam tunfakh fihi ruh, yang mana belum ditiupkan ruh pada janinnya. Maka di sini dia bukanlah nifas. Bukanlah nifas. Darahnya darah kotor. Dan yang lahir tidak dianggap. Dibuang begitu saja. Tinggal dibersihkan. Mau dibuang di sungai yang mengalir, tidak mengapa kalau tidak bikin polusi. Mau dikuburkan, tidak mengapa. Nah, yang jelas tidak ada nilai sebagai manusia. Ini yang pertama. Dan ibunya tidak nifas, wajib sholat dan puasa kalau di bulan Ramadan. Sholatnya, wajib sholat tidak gugur darinya. Kemudian yang kedua, orang yang lahir adalah setelah ditiupkan ruh prematur 5 bulan, nah sebagai misal 4 bulan setengah sudah ditiupkan ruh, dan di sini dia itu belum diketahui jenis kelaminnya, belum diketahui jenis kelaminnya, maka dia disucikan, dikafani, diberi nama dengan nama yang boleh dipakai untuk laki-laki dan perempuan, seperti Sobur, seperti Firdaus, seperti yang lainnya. Nah, ini nama-nama yang boleh dipakai laki-laki dan perempuan. Nah, maka di sini diberi nama seperti itu, kemudian disolati, kemudian disolati dan diakikoi. Nah, keadaan ketiga, bayi yang lahir dalam keadaan dia itu sudah ditiupkan ruh, kemudian sempat hidup sebelum ibunya meninggal atau sebelum bapaknya meninggal. Bayi lahir 7 bulan lahir. Berol sempat 2 hari ketika melahirkan ibunya meninggal. Mungkin boten? Mungkin. Setelah sehari berikutnya bayinya nyusul meninggal. Maka hukum yang tadi berlaku. Dia dikafani, dia dimandikan, dikafani, disolati, diberi nama, diakikoi, kemudian dikuburkan di kuburan muslimin, kemudian diberikan hak warisnya yang akan diwarisi berikutnya oleh bapaknya. Ya. Kalau bapaknya yang meninggal akan diwarisi berikutnya oleh siapa? Ibu dan kakeknya. Ibu dan kakeknya. Ya, nanti dalam ilmu waris. Nah, jadi diberikan hak warisnya dia. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fik. Ini yang keempat, keadaan bayi yang lahir seperti manusia yang lainnya, maka berlaku hukum sebagaimana orang pada umumnya. Nah, sehingga di sini sebelum bayi itu lahir berumur 4 bulan dan belum ditiupkan ruh, maka darah yang keluar bukanlah nifas. Namun kalau dilahirkan dalam keadaan sudah ditiupkan ruh, itulah nifas. Ini kaitannya dengan ibunya. Nah, ma'asyiral muslimin, lah sekarang menghadapi bayi yang lahir seperti ini, yang dia itu sebelum balig, maka bagaimana? Doanya berbeda. Doanya, Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi. Pendek. Apanya sekian, ya alhamdulillah sudah modal. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi. Wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا وَأَلْحِقُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Di mana mereka doanya berbeda. Doanya adalah berdasarkan hadis. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, doanya adalah Allahumma Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi. Ya Allah, jadikanlah bayi ataupun janin ini yang ataupun juga anak yang meninggal ini, karena belum dicatatan dosa, belum dicatat atasnya dosa, sebagai farat wa dhukhran, pendahulu dan simpanan kebaikan, li walidayhi, dan juga simpanan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Seorang mukmin meninggal darinya anak-anak yang masih belum balig. Ini karomah bagi dia. Duh, kok karomah? Berat buatan kira-kira? Berat. Saking beratnya bahwasanya inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian dan beban penderitaan. Bayi lagi nyeneng-nyenengnya meninggal. Sedihnya luar biasa. Ya kalau sudah, dia sudah 50 tahun, sudah punya anak bojo meninggal, ya wajar. Berat-berat namun beda. Kalau ya, lagi nyeneng-nyenengkan, lagi dikudang-kudang, dan seterusnya misalnya. Meninggal lah ini, berat orang tuanya. Nah, maka diganti dengan pahala yang besar. Yani keutamaan bagi orang tuanya. Doanya jadikan ini sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya. Dan juga syafi'an mujaban. Yaitu golongan yang memintakan syafaat kepada Allah yang dikabulkan. Jadi nanti akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini hiburan. Nah, ya Allah, kemudian doanya berikutnya. Sakil bihi mawazinahuma, ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikan kedua orang tua ini dengan sebabnya mati anaknya yang masih kecil. Kemudian barakallahu fikum wa a'zim bihi ujurahuma, dan besarkanlah pahala bagi keduanya dengan matinya anak ini. Walhikhu, dan sertakanlah anak ini yang meninggal bisolihil mukminin, dengan digabungkan dengan golongan soleh dari kaum mukminin. Waja'alu fi kafalati Ibrahim alaihi salam, dan jadikan, tempatkan dia dalam jaminan Nabi Ibrahim masuk ke dalam surga. Dan ini pendapat yang rajih dari perselisihan yang ada. Kalau bayi meninggal masuk ke dalam surga walaupun anaknya orang kafir. Kalau meninggal bayi, kenapa? Karena mereka masih dalam di atas fitrah. Nah, masuknya dalam kafalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun kalau bayinya orang kafir, tetap tidak disolati karena diikutkan hukum di dunia dengan orang tuanya. Namun di akhirat yang rajih adalah yang kuat, pendapat yang kuat yang sahih dalam bagian kafalahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Waqihi birahmatika, dan jagalah bayi ini atau anak ini ya Allah dengan rahmatmu dari azab neraka. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan mereka nanti di akhirat keadaannya? Keadaan mereka, kalau yang masih bayi tadi, di mana mereka bagikan, sebagian mengatakan seperti ashabul fatrah, seperti golongan orang-orang yang tidak diutus padanya syariat, belum ditetapkan atasnya syariat, maka Allah akan memfitnah, menguji dia. Diperintahkan masuk ke dalam neraka. Kalau dia taat, akan dimasukkan ke dalam surga. Namun kalau dia tidak taat, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kita hanya bisa mengimani, tidak membayangkan, tidak mencontohkan, kita hanya bisa mengimani. Kita imani, namun kita tidak menggambarkan, tidak membayangkan, dan tidak mencontohkan. Kenapa? Karena perkara gaib yang hanya tahu Allah, yang apa? Hanya kita ketahui dengan berita dari al-alimul ayatu alimul ghaibi, Allah Subhanahu wa taala melalui berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, dan terkait dengan salat masih berlanjut insyaallah. Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada, terlebih dengan suara kami yang sedang banyak terganggu ini membuat kurang lancarnya pelajaran. Namun mudah-mudahan Allah menjadikan sebagai kebaikan bagi kita semua. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.